yang ada Facebook. Lihat Facebook saya jelas enggak? Ada Zaki? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. Bab pertama, ya, dari qawaid al-khams, dari lima kaedah yang bahiyah. Bahiyah itu kan indah, elok. Ini kaedah, lima kaedah induknya ini. Allati turja ilaiha jami'ul masail fiqhiyah, yang seluruh permasalahan fiqhiyah itu dikembalikan kepadanya. Jadi lima kaedah ini menjadi rujukan semua permasalahan fikih. Ya, lima kaedah ini. Kita bacakan dulu. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala, al-fiqhu mabniyun 'ala qawa'idi khamsin wa hiya al-umuru bil maqasidi. Ya. Fikih itu mabni, dibangun di atas lima kaedah. Ya. Al-umur bil maqasidi. Ini yang pertama, kaedah al-umur bil maqasid. Ini kaedah yang pertama. Ya, kaedah yang pertama al-umur bil maqasid. Yaitu al-umur bil maqasid, segala sesuatu tergantung niatnya, tujuannya. Wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu. Dan setelahnya kaedah al-yaqin la yuzalu. Keyakinan itu tidak bisa, ya, dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Bisyakki. Fastami lima yuqalu. Dihilangkan dengan keraguan. Fastami, maka dengarkanlah apa yang dikatakan. Wa tajribul masyaqqatu taysira. Nah, yang ketiga. Ya, masyaqqah tajribu taysir, itu maksudnya. Bahwasanya masyaqqah, kesulitan itu menuntut akan mendatangkan taysira, kemudahan. Salisu hafakun biha khabira. Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Fakun, maka jadikanlah, ya, biha khabira. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang khabir, orang yang mengetahui, cermat kaidah ini. Rabiuha fima yuqalu dararu yuzalu qaulan wa laysa fihi ghararu. Yang keempat. Yang keempat kaidahnya, rabiuha fiha, dari kaidah ini yuqalu, dikatakan ad-dararu yuzalu. Yang namanya darar, bahaya, itu harus dihilangkan. Qaulan laisa fihi ghararu. Ya, kaidah ini merupakan ungkapan yang tiada mengandung unsur gharar. Ya, dia adalah pendapat, ungkapan yang tidak ada gharar di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya. Khamisuha al-adatu kul muhakkamah, muhakkamah wa bihadhil khamsu jami'an muhkamah. Ya, yang kelima dari kaidah ini yang menjadi rujukan semua permasalahan fikih, yaitu al-adah muhakkamah. Ya, khamisuha al-adah kul muhakkamah. Katakanlah al-adah, yaitu adat, kebiasaan, itu katakanlah dia muhakkamah, bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, fahadihil khamsu jami'an muhkamah. Maka kelima kaidah tersebut merupakan muhkamah, ketetapan, ya, para ulama. Bal ba'duha qad rajjahal fiqha ila qaidatin wahidatin mukammala. Bahkan sebagian ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ulama, qad rajjahal fiqha, ya. Bukan rajjaha, ya. Apa? Rajjah. Mereka rajjahal fiqha ila qaidatin wahidatin mukammala. Mereka mengembalikan seluruh permasalahan fikih yaitu ke satu kaedah yang sempurna. Wa hiya i'tibarul jalbi lil masalihi wa dar'i lil mafasidil qaba'ihi. Ya. Yaitu i'tibar, acuan, parameter, jalbul masalih, mengambil kemaslahatan, wadar lil mafasid, ya, menolak kerusakan al-qaba'ih, ya, kerusakan yang jelek. Bal qala qad yurja'u kulluhu ila awwali juz'ai hadhihi wa qubila. Ya. Bahkan sebagian ulama yang lain qad yurja, ya, kulluhu, sebagian ulama yang lain qala berpendapat qad yurja'u kulluhu, ya, seluruh permasalahan tersebut, seluruh permasalahan fikih tersebut itu semuanya, ya, dikembalikan, ya, dikembalikan ila awwali juz'ai, ya, dikembalikan kepada mana? Kepada, ya, awwali juz'ai hadihi wa kubila, ya, dikembalikan kepada awal dua bagian dari kaidah ini wa kubila, ya, dan diterimalah. Wa idza arafta al khamsa bit tajmili, dan apabila anda sudah mengetahui kaidah tersebut secara tajmil, ijmal, global, fahaka zikroha ala tafsiri, ya, fahaka zikroha, maka ketahuilah zikroha, penjelasannya, penyebutannya, ala tafsiri, secara terperinci, ya. Ini dari berapa bait berarti? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 5 kaidah ini mesti dihafal. Yang 5, al-maqasid bil maqta al-umur bil maqasid. Al-yakin la yuzal bisyak, ya, al-masyaqqah tarjibu taisir. Ad-dararu yuzal. Al-adah muhakkamah. Ini kaidah, 5 kaidah yang seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepadanya. Ya. Jadi kaidah-kaidah ini mengandung prinsip umum, adalah prinsip umum yang mencakup beberapa bagian, ya, bagian-bagian dari kaedah-kaedah yang lain, nanti bercabang kaedah-kaedah yang lain dari satu kaedah, dari 5 kaedah ini, ya. Baik, kita baca syarahnya. Fadhal Fikri baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif jazahullahu khairan mabniun ala qawaidi khamsin. Baik, mabniun ala qawaidi khamsin. Ah, di perkataan beliau, ya, fikih dibangun di atas 5 kaidah. Ya, padahal li khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Baik, berdasarkan sabda Nabi, ya, Islam sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 hal. Terus fakana, jadi ini 5 kaidah umum, ya, yang nanti seluruh permasalahan fikih itu enggak lepas dari salah satunya. Ya. Al umur bil maqasid, segala sesuatu tergantung tujuannya. Terus fakadzalikal fiqhu wa huwa hasanun jiddan al umuru bil maqasid wal aslu qawlu ta'ala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa min amsilatiha idza akhadha ad-da'inu malal madini biqasdil istifa'i awis sariqati fala yaqta'u fil awwali fala yuqta' fala yuqta'u fil awwali wa yuqta'u fis tsani. Baik. Demikian pula dengan fikih. Maka ini bagus sekali. Perhatikan kaidah al-umur bil maqasid. Ya, al-umur bil maqasid. Ini asal kaidah ini disebutkan dalilnya oleh, ya, mu'allik, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi, siapa yang menginginkan ganjaran dunia kami akan berikan minha ganjarannya, wa may yurid thawabal akhirah nu'ti minha, siapa yang ingin ganjaran akhirat kami akan berikan. Tentunya kaidah tersebut bersumber dari dasar-dasar yang jelas, ya, hadis Nabi innamal amalu binniyat. Nah, ya, amal itu tergantung niatnya, ya, amal itu tergantung niatnya. Baik, ini dalilnya ini. Baik. Al-umur bil maqasid wal aslu qawluhu ta'ala. Terus kemudian wa min amsilatiha, di antara contohnya apabila seorang yang menghutangi mengambil harta yang diberikan hutang, apa namanya? Piutang, ya? Piutang. Hah? Harta orang yang dihutanginya dengan tujuan istifa. Ya, tujuannya apa? Istifa. Dia niatnya istifa. Artinya istifa itu kan masdar dari istaufa. Artinya dia mengambil haknya. Ya. Nah, kalau tujuannya atau mengambilnya itu niatnya apa? Mencuri. Ya. Nah, kalau tujuannya tadi istifa, mengambil hak dia, karena ini gak bayar-bayar, pala yuktok. Ya, tangannya dia itu gak dipotong. Ya, fil awal, pada kasus yang awal. Yang dia ngambil harta orang yang dia hutangi, istifa. Sekadar harta yang dia berikan hutang kepada orang tersebut. Nah, namun dicuri. Kalau dia niatnya namun tangannya dipotong. Kalau dia niatnya mencuri. Ya, jadi niat itu memiliki peranan penting. Ya. Taibarakallahu fikum. Ini penting sekali nih pembahasan ini. Ya. Taib. Ya. Al-umur bil maqasid. Al-aslu fil umur bil maqasid. Ya, terdapat keterangan hadis ini ya, nanti dari Nabi alaihi salatu wasalam terkait ini. Nanti di kaidah yang pertama ada penjelasan rincinya lagi. Nah, kemudian baca lagi Piki. Al-yakin la yuzal. Al-yakinu la yuzalu. Keyakinan tidak bisa dihilangkan. La yuzal, nanti ada lanjutannya bisyak ya, karena keraguan. Terus wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujna minal masjid fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Famin amsilatiha man syakka fi sholati asalla salasan fi salatin asalla salasan am arba'an fal yabni ala salasi li annahu al mutayakkinu baik. Kemudian kaidah al yakin la yuzalu bisyak, ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Ya, kata muallif dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an," apabila salah seorang di antara kalian ini sedang salat ya, mendapati di perutnya ada sesuatu hal, askalani. Ya, ini membuat dia itu ya, jadi muskilah, membuat dia bermasalah. Ini kentut enggak ya? Akhraja minhu syai'un, apakah ada sesuatu hal yang keluar? Ya, atau enggak? Maka kata Nabi fala yakhrujanna, jangan dia keluar minal masjid, dari masjid. Kata yasma'a sautan, sampai dia ngedengar suara kentutnya. Kalau enggak dengar, au yajida rihan, atau dia mendapati ada aroma. Aroma busuk tentu kentutnya. Kalau enggak. Ya. Taib. Ya. Riwayat yang lain itu dari setan. Kalau riwayat yang lain itu keraguan itu dari setan. Kata Nabi, inna syaitan la ya'ti ahadakum wa huwa fi salati. Setan datang kepada salah seorang di antara kalian ya. Dalam ketika dia sedang salat, fa yaqululah. Ya, maka setan akan berkata kepada orang yang salat tadi, ahdasta pada yang syarif. Ya. Kamu udah berhadas nih. Ya. Udah. Jangan tinggalin salat. Berkata Nabi, fala yansarif. Jangan dia tinggalin salat. Walaupun setan sudah membisiki dia, ahdasta, kamu udah batal lo. Ya. Hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Ya, dalam riwayat yang lain itu dari setan. Keraguan itu. Baik, nanti perinciannya di halaman berikutnya ya. Ya. Di antara contohnya man syakka fi salatin, barang siapa yang salat dalam salat, barang siapa yang ragu dalam salatnya. As-salat salasan aw arba'an, am arba'an, apakah dia salat 3 atau 4 rakaat ya? Falyabni ala salasi. Ya, maka dia bangun keyakinannya di atas 3 rakaat. Ya, karena terdapat riwayat yang menerangkan demikian. Ambil yang paling sedikit. Ragu 2 atau 3 rakaat? 2. Ya, nanti sujud sahwi di akhir. Nah, itu sudah tamparan buat setan. Ya. Mau kelebihan mau enggak, itu tamparan buat setan. Kalau pas ya alhamdulillah. Ternyata kelebihan, enggak apa-apa. Ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Ya, sebelum salam. Boleh juga setelah salam. falyabni ala salas li'annahu al-mutayakin. Karena dia hukumnya dia yakin di situ. Tapi kalau ragu itu nanti ada syariat ya sujud sahwi. Ya. Terus, siapa? Si Ray, baca Ray. Wa tajlibul masyaqqah ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh wa tajlibul masyaqqatu tajlibul masyaqqatu ila akhir. Wal aslu qawluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Fa min amsilatiha idza syaqqa 'alaihil qiyam 'alaihil qiyama 'alaihil qiyamu. Oh. Idza syaqqa 'alaihil qiyamu fil fardhi yajuzu lahu al-qu'udu ad-dararu yazuzal. Ad-dararu yuzalu. Baik, kaidah ini dulu. Ini kaidah tajlibul masyaqqah ya. Ya, itu kan al masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah itu kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya. Wal aslu fi qawlihi, asal kaidah ini adalah dalam firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Banyak ini dalil-dalilnya, landasannya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kan begitu. Allah tidak menghendaki ya untuk kalian dalam agama ini suatu haraj, kesempitan, tidak. Allah menghendaki kemudahan buat kita. Taibar kalabikum. Ya. Mana tadi? Famin amsilatiha, di antara contohnya apabila sulit bagi kita untuk qiyam, untuk berdiri fil fard dalam sholat wajib, ya juzulahu al-qu'udu, boleh dia duduk. Ya, boleh sholatnya duduk. Ya, kan walaupun qiyam itu bagian rukun dari sholat, sholat fardu. Kalau sholat sunnah, ya, kalau sholat sunnah duduk itu, apa berdiri itu tidak rukun. Dia boleh duduk. Ya, teman pahalanya setengah dari yang sholat berdiri. Kalau sini ya. Ya, dia boleh duduk. Nah, ini kemudahan. Dia enggak mampu duduk, berbaring. Shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Fa ilam tastati fa 'ala janbin. Nah, kalau enggak mampu diri, duduk. Duduk enggak mampu juga, berbaring. Ini mudah. Ya, mudah ini. Alhamdulillah. Ya. Terus ad-dararu rizal, ad-dararu yuzalu ila akhir. Liqaulihi ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Kamin amsilatiha yajuzu lil mar'ati fashun nikah, fashun nikahi li'isari zawji. Al-adatu. Ah, cukup satu-satu dulu kaidahnya. Ya. Kaidah berikutnya ad-dararu yuzal. Nah, yang namanya bahaya itu harus dihilangkan. Ya, berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian cemplungi, jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Enggak boleh. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu tuh. Ngerokok itu contohnya itu. Ngerokok. Nah, ngerokok itu. Enggak boleh ngerokok. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Membahayakan diri sendiri jadi perokok aktif, membahayakan orang lain jadi perokok pasif. Dua-duanya mudorot. Bahkan perokok pasif katanya lebih geri ya, lebih ngeri. Ya, itu di samping boros segala macam, nggak guna kata orang lain. Tak guna, nggak ada faedahnya. Nah, taib. Di antara contohnya, apabila seorang wanita, ya, ya juzilin mar'ah faskun nikah, boleh bagi seorang wanita untuk membatalkan nikahnya. Artinya dia mengajukan khulu, ya, dengan kalau khulu itu fasakh, bukan tolak. Walau di pengadilan agama Indonesia, pengadilan agama, antum istri ngajuin khulu, hitungnya talak satu. Nah, ya. Nah, istri boleh membatalkan nikah dengan mengajukan khulu. Artinya kalau udah khulu tuh batal nikahnya. Ya, batal nikahnya. Ya. Nah, khulu ini beda dengan tolak. Kalau tolak itu enggak boleh diucapkan oleh suami di masa istri haid. Namun di masa suci. Di masa suci pun ya itu dalam keadaan belum di, ya, apa istilahnya, belum duhul, belum campur, belum sentuh, dan kiasan-kiasan lainnya. Ya enggak, Remon? Sok polos lagi. Apa sih duhul? Apa sih campur? Sok polos lagi. Ah, ya, dalam keadaan belum campur. Nah, kalau khulu, enggak. Kapan aja. Ya, dan dia mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya. Maka kalau kasih mahar itu jangan murah-murah ya, kuah. Ya, jangan murah-murah. Mentang-mentang antum baca hadis kemarin kita di kajian mustola, ada yang seorang wanita yang minta mahar sendal jepit. Ya itu kan kata Nabi, kenapa kamu kasih itu? Ya saya ridho, kata wanita itu. Ya udah, dicontohin tuh orang Lombok. Si Remon nih orang Lombok ini kan. Nah. Ya. Maharnya apa ikan cupang? Ntar pas hulu, nih ikan cupang lo, gue balikin. Kata bininya. Tuh bonus lagi ada encuknya. Dulu kamu kasih ke saya gak ada encuknya. Karena ada encuknya tuh. Allah mustahil. Maharnya apa air putih? Itu sisinya, nih gue balikin segalon. Selesai udah. Ya. Nah, kalau disetujui hakim, selesai. Itu mediasi. Ya. Nah itu kenapa wanita itu boleh, karena suaminya itu melarat. Iksar ya. Zauj. Iksar itu bisa maknanya melarat atau juga bisa maknanya suaminya menindas. Ya, suaminya itu galak, suka KDRT. Ya atau alasan-alasan yang syar'i, suaminya nggak sholat. Ya, suaminya ikut aliran sesat, ikut LDII. Ya, atau suaminya murtad gara-gara gabung Ahmadiyah. Jadi kuburiun. Hah? Kalau suaminya cuma hizbi, ya itu masih bisa dinasihati lah. Hizbi. Gaya. Sok kokoh istrinya. Ya, misalkan begitu. Ya, suaminya itu misalkan, ya, gak ikut kajian saya. Ya, masih sholat, suami masih muslim. Ya, masih muslim. Taib. Nah. Ya, namanya doror, walad la doror walad diror, itu kalau betul-betul membahayakan. Tapi kalau enggak, ya, cuman gara-gara beda apa sih, manhaj, ya. Jangan. Ini soalnya sih ngasih contoh ini ya. Hajus limarah faskhun nikah, itu kan? Ya, tapi alasannya paling sari zauj, bukan karena beda pengajian. Ya. Beda pengajian pun kalau sesama masih muslim enggak apa-apa. Ya tapi kalau istri suaminya ngaji LDII, ya ngaji sufi ekstrim, yang marifat-marifat hakikat, nah itu udah lain lagi. Ya boleh dah itu. Tapi kalau enggak suaminya masih sholat, jangan. Itu berarti dorornya itu enggak sempurna. Terus lanjut tadi siapa? Al-adatu al-muhakkamah. Al-adatu muhkamatun. Muhakkamatun. Muhakkamatun. Wal aslu qawluhu subhanahu wa ta'ala. Wa asluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Ini hadisnya enggak sabit ya. Enggak sabit ini, ya. Enggak sahih. Terus qam min amsilatiha sanal haidu. Apaan sanal? Sinnul haid. Sinnul haidu wan nifas. Sinnul haidi wan nifasi. Baik, udah. Ah, yang kelima al adatu muhakkamatun. Kok bacanya muhakkamah sih? Muhakkamah. Muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai ketentuan. Namun punya syarat ya. Gak bisa adat jadi ketentuan. Ada orang biasa nikah injak telur. Ini adat nih, muhakkamah, enak aja. Ya para ulama memberikan syarat. Kapan itu adat bisa dijadikan ketetapan syar'i? Nah, diantaranya kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada bid'ah, apalagi syirik, ya. Itu adat seperti itu yang tuzalu mesti dihilangkan. Ya. Itu masuk doror, yuzal itu baru. Ya. Nah, adatnya itu enggak boleh bertentangan dengan syariat. Ini. Dan adatnya tersebut dominan di masyarakat, bukan adat yang jarang. Ya. Nah, ini dalilnya itu ya banyak ya. Jadi jangan dalilnya aslunya itu yang di sini mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga menurut Allah. Ini enggak demikian. Ini hadis itu enggak sahih. Ya, enggak sahih hadis ini. Ya, hadis hadis ini bukan acuan. Para ulama ya ketika memberikan ulasan kaidah ini, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lain. Banyak. Dalil di antara firman Allah, wa 'alal maulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini syahidnya bil ma'ruf. Bagi para ayah, ala itu wajib ya, bagi para ayah untuk rizquhunna memberikan nafkah buat anak-anaknya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian buat anak-anaknya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu kata para ulama yang ma'ruf di tempat dia. Ya, yang ma'ruf di tempat dia. Ya, kalau di Arab anaknya boleh cowok pakai sorban, imamah. Kalau di Indonesia enggak layak pakai itu, pakai peci hitam, kayak peci putih, koko. Ya, bil ma'ruf. Kalau di Arab kasih deh kebuli, ya. Di Indonesia kasih nasi uduk, goceng deh kelar pagi. Ini makan gitu. Nah, ya. Kalau di Arab kiswahnya itu pakaiannya jelas. Ya, pakai imamah. Kalau di Indonesia pakai imamah aneh. Pakai udeng apa bukan sorban itu, maksudnya yang sorban Arab itu. Nah, kayak si Maher tuh ini gitu. Itu kan. Nah, ya. Itu bahkan kata para ulama di antara Syekh Sa'ad As-Sistri di syarah Al-usul min ilmu-usul itu termasuk pakaian syuhrah. Kalau di tempat dia itu enggak ma'ruf kayak begitu. Ya, kalau masih pakai gamis ma'ruf. Habib-habib pakai gamis, kiai pakai gamis, ya. Ya, orang Betawi kalau nikah kayak gamis, itu masih ma'ruf. Ya, si Arga kayak gamis, ya. Tapi kalau Arga pakai kayak gitu tuh. Jadi Arab ke si Maher tuh di pulang ke Soreang. Hah? Kan dia ini. Kata orang kampungnya, siapa nih? Ya, saha itu gitu. Sadaya apa kemarin itu ya? Sadaya itu apa sih? Semuanya. Ayah ke mana? Gitu. Ah, mana lagi tadi? Saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Belum nikah sama orang Sunda. Padang betul kan? Hah? Katanya di Padang. Apa? Katanya nyari Padang. Siapa? Ustaz. Udah. Mana lagi tadi? Ya, itu syaratnya itu. Ya. Itu syarat di antara syarat-syaratnya. Ya, dan adatnya itu yang dijadikan muhakamah, adat yang berlaku saat ini, bukan yang saat dulu. Yang berlaku saat ini. Nanti diterangin lah. Kalau nggak salah nanti ada keterangannya, ya. Nanti kalau nggak ada kita tambahin, insya Allah. Terus lanjut. Walil masalih. Lil masalihi lil asya'i allati biha salahuddini wa dunya. Terus lanjut. Awalu juz. Ini lil masalih ini matan yang mana ya? Wa tajribus sah wa rabi'uha wa khamisan. Wahia i'tibar jalbi. Wahia i'tibar. Baik. Wahia dan kaidah ini adalah i'tibar acuan parameter i'tibar rujal bil masalih, ya, untuk mendatangkan kemaslahatan wa dar il mafasid, dan menolak kerusakan al khaba'i, yang jelek. Ya. Nah, kata mu'alik di sini lil asya'i untuk berbagai hal biha salahuddin, yang di dalam berbagai hal tersebut terdapat kebaikan untuk agama wad dunia dan dunia. Ya, terus ya, itu di mana? Berarti di bal khalaqat yurja'u kulluhu ila awwali juz'i hadhihi wa kubila. Itu berarti ya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa mengembalikan seluruh permasalahan fikih itu pada sebagian kaidah awal dari kaidah tersebut. Ya. Terus lanjut. Wa huwa awwalu juz'i ila akhir wa huwa i'tibarun jalbi masalihi. Li anna dar al mafasida. Hai? Mafasidu. Oh, di. Ini bocah ini. Ini dari dulu motor penilainya, dari kemarin motor penilainya. Al-Jurmiyahnya gimana di harga? Ajurumiyahnya udah sampai mana dia? Masih mansubat bentar lagi. Lama amat ajurumiyah. Udah sebulan belum antum di sini? Sebulan lebih tapi. Sebulan lebih. Orang sebulan lebih di sini udah tamatlah jermiah. Aduh. Jermiah belum sebulan. Hah? Jermiah udah sebulan. Udah. Udah. Ayo, udah ulang. Ini mudah penilai. Ulang. Anna dar il mafasid dar dar a. Anna dar al mafasidi min jumlatiha. Ah. Itu i'tibar acuan parameter jalbil masalih itu apa parameternya? Itu mengambil kemaslahatan. Karena dar al mafasid ya. Li anna dar al mafasid min jumlatiha. Karena yang namanya menolak kemudaratan, kerusakan mafasid itu bagian dari jumlah jalbul masalih. Ya. Baik. Masuk kita ke kaidah yang awal, ya. Jadi, penggagas seluruh permasalahan fikih ini semua dikembalikan pada satu kaidah. Semuanya itu i'tibarul masalih wa darul mafasid. Menarik kemaslahatan, menolak kerusakan. Ya. Baik. Jadi, yang menggagas ini kan ini kan katanya, kata Syekh tadi ini i'tibarnya yang disebutkan bahkan dalam matan manzumah ini seluruh ini dikembalikan pada i'tibarul mafasid. Acuannya i'tibarul masalih, ada kebaikan semuanya. Darul mafasid, menolak kemudaratan. Penggagasnya ini adalah ulama madhab Syafi'i yaitu Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ya. Ya. Jadi permasalahan fikih itu semua dicukupkan hanya dengan kaidah i'tibarul masalih. Ya, sedangkan yang hanya i'tibarul masalih itu diungkapkan ulama madzhab Syafi'i yang bernama Tajuddin As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki. Ya. Taib. Jadi cuman i'tibarul masalih. Sementara Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam mesti darul i'tibarul masalih darul mafasid. Kalau As-Subki hanya apa? I'tibarul masalih. Baik, kita sekarang masuk ke kaidah al-awwal, al-ula. Al-umur bi maqasidiha. Ini perincian dari yang tadi. Qala al-muallif An-Nadhim rahimahullah taala al-aslu fil umuri bil maqasidi jaa fi nassil haditsi al-waridi. Baik, perhatikan al-aslu fil umur bil maqasidi. Dasar kaidah al-umur bil maqasid tadi apa dasar kaidahnya? Apa namanya tadi al-umur bil maqasid segala perkara itu tergantung niatnya. Dasarnya apa? Ma jaa fi nasil hadisi al-waridi yaitu yang terdapat dalam nas hadis. Redaksi hadis al-warid yang terdapat ya di sini ai innamal a'malu binniyati yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dengan niat. Wa huwa marwiyun anisikati yang diriwayatkan dari para perawi yang sikoh. Qalu wadal hadithu sulusul ilmi. Mereka para ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Wa kila rub'uhu fahul bil fahmi. Dan ada yang mengatakan ya bahwa hadis ini innamal a'malu binniyat rub'uhu bukan sulusuhu tapi rub'u seperempatnya. Ya, fajul bil fahmi maka fahamilah dengan baik. Wa huwa fi sab'ina baban yadkhulu anil imam Syafi'i qalu. Ya. Yaitu hadis ini ya masuk dalam 70 bab. Ya, yadkhulu fi sab'ina baban masuk dalam 70 bab. Anil imam Syafi'i qalu demikianlah dikutip dari Imam Syafi'i. Ya. Thumma kalamul ulama fil niyyati min aujuhi kasyarti wal kaifiyati. Ya. Kemudian ya, ini aja dulu ya. Apa semuanya dulu kita bacain? Hah? Kayak tadi aja. Ya. Panjang ini ya. Apa-apa, kita bacain aja dah. Wa Summal kalamul ulama fi niyati min aujihi kasyarti wal kaifiyati. Ya. Kemudian para ulama, kalam para ulama menjelaskan pembahasan tentang niat min aujihi dari berbagai aspek, kasyarti seperti syarat, wal kaifiyati tata cara, wal waktu wal maqsudi minha wal mahal fahaka fihi al qawla min ghairi khalal, dan waktu wal maqsud maqsud minha, itu bagian dari aspek-aspek hadis tentang niat. Ya, wa mahal tempat, fahaka fihi al qawla min ghairi khalal, maka pahamilah penjelasan ulama tersebut tanpa ada khalal, tanpa ada cacat. Ya, tanpa ada cacat. Kama tamyizu ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusli wat tawadi. Lewat ya. Wa maqsuduha at-tamyizu lil ibadah mimma yakunu shibaha fil 'adah. Maksud niat adalah membedakan ibadah dari adat yang serupa. Mimma yakunu shibaha fil 'adah, ya. Itu maksudnya. Ya, dari adat yang serupa. Kama tamyizu ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusli wat tawadi. Begitu juga tamyizu ba'daha dapat membedakan, ya, satu ibadah dengan sebagian yang lain. Fi rutab, ya, fi rutabil, fi rutabin, ya, dalam apa namanya, dalam satu bentuk, dalam satu tingkatan, ya, kal ghusli seperti mandi dan tawadi, wudu maksudnya. Falam takun tushratu fi ibadah lam tashtabih hay'atuha bil 'adah. Ya. Ini ya. Falam takun tushratu. Ya. Maka tidak disyariatkan niat pada ibadah-ibadah yang tidak serupa dengan adat dan kebiasaan. Ya. Kadzalika turuku ma'a khilafi fi ba'dihā wa nadbu ghayru khilafi. Ya. Kadzaka, demikian pula. Ya. Demikian pula at-turuq. Ya. At-turuq ma'a khilaf. Ya. Demikian pula tidak disyariatkan niat adalah meninggalkan perbuatan ma'a khilaf. Ya. Ma khilafi fi ba'diha, pada sebagian ibadah yang terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sebagian wan nadab, ya, wan nadab ghairu khafi, ya, maka ketika terjadi perbedaan di kalangan ulama maka ghairu khafi, ya. Nah, itu maka sunnah untuk niat, ya. Jadi kita bahas dulu satu-satu, ya. Ini asal dari kaedah yang disebutkan di sini oleh muallif. Kata beliau, wal aslu fil umuri ma'al maqasidi ma ja'a fi nasil hadisi al-warid. Ini paham, ya? Ya, landasan dari kaedah al-umur bil maqasid, ya, segala sahnya perbuatan tergantung niatnya, itu adalah ma ja'a fi nasil hadis, sebagaimana yang terdapat dalam keterangan nas hadis al-warid yang terdapat ai innamal a'malu binniyat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Bahwa marwiyun anis sikot, yang diriwayatkan dari para perawi yang sikoh, walaupun dia hadisnya hadis, lah, hadis apa? Mutawatir apa? Ahad, ahadnya paling rendah lagi, apa? Gharib, bukan aziz, ya, bukan masyhur, dia ahad lagi. Artinya, ya, dalam satu tingkatan itu cuma satu orang perawi yang meriwayatkan, nggak ada yang lain, dia aja, ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya, barakallahu fikum. Jadi sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Perbuatan yang dimaksud dalam bab ini adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan. Apakah mengucapkan, ya, ya, atau ya, melakukan, ya, membaca, wudu, ya, dan yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan kata ulama Syafi'i, misal Imam Ghazali, niat dalam ibadah lah perkara mudah. Niat menjadi sulit karena dua faktor. Ya, yang pertama karena tidak mengerti hakikat niat. Yang kedua karena was-was. Ya, karena was-was. Baik. Baca langsung. Ya, di sini ta'liknya ada. Ya. Kasih ke siapa? Si Ihsan, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu jam'u 'amalin wa huwa harakatul badani fa syamila apa ya syamila fa syamala al-qawla fa syamala al-qawla wal muradu huna amalul jawarihi ay innama sihhatuha wa indal hanafiyyati yaqdiru kamaluha fatasihu yuqaddaru yuqaddaru kamaluha fatasihu indahum al-wasailu bighairi niyatin kalwudu'i wal-ghusli li'anna al-wudu'a ghairul maqsudi bizati bal maqsuduhu lis-salatin lis-salati aw lit-tawafi aw ghairihima. Baik. Ya. Al-a'mal jamak dari amal, yaitu dia ya gerakan badan, ini mencakup juga mulut, ucapan. Ya. Mulut juga ucapan. Barakallahu fikum. Ya, diucapkan dengan mulut. Niat membaca maka tidak termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam hadis. Di sini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan hati. Ini beda lagi. Jadi ini bahasan kita ini ibadah yang dilakukan oleh jawarih anggota badan dan lisan. Ya, qaul. Kalau hati itu lain lagi. Ya. Hati. Jadi ini ibadah-ibadah yang jawarih, lisan. Itu niat yang jadi acuan. Ya. Kalau amalan-amalan qalbu itu amalan batin. Ini yang dibahas amalan zahir. Ya, amalan zahir semua. Taibar kalau piko. Nah, niat itu ungkapan juga bisa digunakan untuk membedakan antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, wal muradu huna amal jawarih. Nah, ini yang dimaksud dengan amal di sini innamal a'malu binniyat itu amal jawarih. Ya, innamas sihhatuha. Nah, keabsahan amal jawarih tersebut menurut ulama Hanafiyah itu cukup diasumsikan kesempurnaan amal itu ya fatasihu indahum alwasail, maka sah menurut mereka segala macam sarana tanpa ada niat, sarana aja misalkan wudu sarana untuk sholat ya wudu sarana untuk sholat, maka yang wudu ini gak perlu ada niat menurut mereka. Mandi janabah ya sah syarat apa namanya ini syarat syarat sah sholat ya, suci dari hadas di musuh toharo ya, wudu mandi janabah itu bukan maksud menurut mereka ya, di'annal wudu wal ghusl ya di'annal wudu ghairu maksud bidzat, bukan maksud secara zat ibadah, bahkan tujuannya adalah sholat atau tawaf atau ibadah yang lainnya yang dipersyaratkan mesti wudu. Nah. Terus lanjut. Sulusul ilmi qala Syafi'i ay annahu ahadul qawaidi as-salasati allati turaddu ilaiha jami'ul masaili haitsu qila usulul islami ala salasati ahaditsa haditsu innamal a'malu binniyati wa haditsu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa hadisu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa wajjaha al-Baihaqi kaunahu sulusal ilmi bi an kasbal abdi yaqau biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi fa niyatu ahadu aqsamihi as-salasati wa arjahuha li annaha qad takunu ibadatan mustaqillatan wa ghairaha yahtaju ilaiha wa min thamma warada warada niyatul mu'mini khairun min amalihi intaha. Baik. Sulusul ilmi, ini di bait mana nih? Wa qalu dal hadithu sulusul ilmi, itu ya. Mereka para ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Ya. Baik. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Maksudnya apa sih bahwa niat itu sepertiga dari ilmu? Ya. Kan itu kan niatul mukmin khairun min amalihi, niat seorang mukmin itu lebih utama daripada, lebih baik pada amalnya. Ya, jadi hadis ini menjadi satu dari tiga hadis yang semua permasalahan dikembalikan padanya. Innamal a'malu binniyat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, dan halal bayyin wal haramu bayyin. Ya, barakallahu fikum. Ya, nanti diterangkan di sini. Qala Syafi'i ay annahu ahadul qawaid as-salasah. Hadis ini merupakan salah satu dari kaidah, tiga hadis yang menjadi kaidah. Alati ya turaddu ilaiha jami'ul masail, yang dikembalikan kepadanya seluruh permasalahan, sepertiga ilmu. Itu innamal a'malu binniyat, man ahdatsa fi amrina hadza. Ya. Kemudian hadis al-halal bayyin wal haram bayyin. Ini semua hadis ini ada di Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini. Tabarakallahu fikum. Kemudian kila usulul Islam ala salasati ahadisah. Ada yang menyatakan para ulama pokok Islam itu dibangun di atas tiga hadis. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, dan hadis al-halal bayyin wal haramu bayyin. Ya. Wajjah al-Baihaqi kaunahu sulusal ilmi. Nah, ini Imam Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut, bahwa hadis tersebut sepertiga ilmu, bi an kasbal abdi yaqa bi qalbihi wa lisani wa jawarihi. Bahwasanya perbuatan manusia, hamba itu tidak lepas, ya. Itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, jadi itu terjadi perbuatan hamba karena tiga hal, dengan kalbu, lisan dan anggota badannya. Ya, dan niat merupakan bagian dari tiga hal tersebut dan menjadi unsur yang paling unggul nilainya. Karena terkadang niat menjadi ibadah sendiri. Nah, itu. Ya, faniyah ahadu aksamiyah salasa. Nah, warjauha paling unggul. Kota kuno ibadatan mustaqilatan. Dia terkadang menjadi ibadah sendiri. Ya. Wa ghairuha yahtaju ilaiha. Sedangkan yang lain, ya, membutuhkan niat. Yang lain membutuhkan niat. Ibadah yang lainnya. Wa min sama warada niyatul mu'min khairun min amalihi. Maka dari sinilah terdapat hadis, ya, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, lebih baik daripada amalnya. Jadi maksud sepertiga ilmu, ya. Ini diterangkan enggak? Enggak, ya. Ini maksudnya bagian dari sepertiga ilmu itu. Ya. Nanti diterangkan lagi di sini, bahkan ada rubuhu, bahkan sab'in. Ya. Terus gantian baca. Ya. Apa? Kasih ke Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wakila rubu'uhu. Baik, itu di matan apa berarti? Setelahnya. Ya. Wakila rubu'uhu setelahnya. Wakila rubu'uhu fajul bil fami. Ada yang mengatakan hadis ini, hadis niat ini adalah seperempat dari ilmu, maka pahamilah dengan baik. Terus wa minhum man qala madarul ilmi ala arba'ati ahaditha. Hadithu innamal a'malu binniyati wa hadithu la yahilu danu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. وحديث بني الإسلام على خمس وحديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب Ada para ulama, ada di antara ulama ada yang menyatakan madarul ilmi, poros ilmu itu, ya, itu di atas 4 hadis. Hadis innamal a'malu binniat, hadis tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal, hadis Islam dibangun di atas 5 perkara, hadis bukti itu wajib bagi yang mengklaim dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Ya, itu dikatakan 1/4. Terus lanjut. Wa fi sab'ina baban yadkhulu. Wa minha al-wudu. Itu berarti di matan apa? Selanjut bawahnya. Wa huwa fi sab'ina bab. Wa huwa fi sab'in, dan hadis tersebut masuk dalam 70 bab. Ya, anil Imam Syafi'i, kalau dikutip dari Imam Syafi'i. Terus wa minha al-wudu'u wal ghuslu fardhon wa naflan wa salatu bi anwa'iha wal iktida'u wa sujudu tilawati wa syukru wa ada'u zakati. Sujud tilawah wa syukri, sujud tilawah, sujud syukur maksudnya. Terus syukri maktub ke tilawah. Terus wa isti'malul hali wa kanzihi wa sadaqati tatawwu'i wa shaumi fardhan aw naflan wal i'tikafi wal hajji wal umrati wat tawafi fardhan aw sunnatan wal fida'u wal hadaya wad duhaya fardhan aw naflan wan nuzuru wal kafaratu wal jihadu wal wasiyatu wan nikahu wasairul qurbi bima'na tawaqqufin tawaqqufi husuli thawabi al-kamili ala qasdi taqarrubi biha ila Allah ta'ala. Baik, cukup sampai sini. Kata mu'alik, ya, mengutip dari Imam Syafi'i, hadis ini masuk ke dalam 70 bab. Ya. Hadis innamal a'malu binniat menurut Imam Syafi'i masuk dalam 70 bab fikih. Ya. Baik, diberikan di sini keterangan minha al-wudu. Ya. Ya, kalau dia ibadah dia seperti wudu, ya. Kemudian kata beliau lagi apa nih? Mandi, ya, mandi janabah. Kemudian mandinya itu apakah yang wajib atau yang sunnah? Fardhan au naflan. Ya. Kemudian dalam ibadah salat bi anwahiha dengan segala jenisnya. Ya. Walik tidak wa sujud tilawah, sujud syukur, ya. Menunaikan zakat, ya, menggunakan perhiasan yang dipakai untuk perhias, menggunakan emas yang dipakai untuk perhiasan. Ini niatnya itu. Nyimpan emas kalau dia untuk dikenakan sebagai perhiasan, dia kenakan, taruh di tangannya. Walaupun itu ya secara nisabnya sudah masuk ke minimal 85 gram emas, tangannya berjejer kiri kanan, tangannya penuh cincin, gelang, anting, giwang, kalung kaki, ya, terus kemudian anting di hidung, nah, kan ada tuh wanita India gitu ya. Nah kalau niatnya untuk dipakai perhiasan tuh nggak ada zakatnya, ya, tuh nggak ada zakatnya. Udah pernah kita lewati di bab kita berzakat, ya. Tapi kalau ditaruh buat di simpenan ada zakatnya. Itu tergantung niatnya kan. Ada zakatnya. Nah, sedekah tatawu, sedekah fardu, ya, naflan, ya, fardu, saum, puasa wajib, puasa sunnah, itikaf, haji, umrah, tawaf fardu atau tawaf sunnah, bayar fidyah, hadiah, dohaya, sembelihan, ya, fardu atau sunnah, bernazar, kafarat, jihad, wasiat, nikah, ya, dalam buat muamalah juga ada, jual beli, hewan, hibah, persewaan, ya. Begitu pula nanti masuk pada kisos, ya, ikhwah. Ya, misalkan ada yang terbunuh. Nah, kisosnya ini diterapkan bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhannya ini, ya, khata atau amad, sengaja atau karena keliru. Nah, kelirunya nanti ada syibah amad. Ada yang menyerupai sengaja. Ya. Taib. Bahkan cari nafkah buat istri anak, anak istri. Itu nanti kalau ada niatnya dapat pahala. Kalau enggak ada niatnya enggak ada pahala. Ya. Taib. Ya, walaupun sah ya, nanti ada ibadah yang sah tanpa niat. Kayak tadi, bayar utang, kasih nafkah anak istri, itu sah. walau tanpa niat. Tapi beda, sah aja, enggak bernilai pahala. Neraktir teman, ya. Kalau niatnya taqarrub pada Allah, lain. Tapi kalau cuman ajangnya itu apa? Cari muka, enggak dapat. Ya, biar ditazkiyah sama Raymond. Ya, pada perkara yang mubah, makan minum apabila diniati untuk mendapatkan kekuatan supaya nanti bisa taat pada Allah, biar kuat talabul ilmi, itu pahala. Padahal mubah ya. Padahal itu mubah. Ya. Jadi, wasailul qurb dan seluruh hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah, yang makna tawakufu husuli sawab, yang mendapatkannya pahala itu tergantung pahala yang sempurna, itu tawakuf bergantung ala qasdi taqarrub, ya, kepada niat mendekatkan diri, ya, dengan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sudah bisa dipahami sini? Ya. Terus gantian. Aja. Coba Ustaz Abdul Rahman. Tadi di kitab Tauhid enggak ada syarahnya, soalnya saya bimbas. Summa qala al-mu'alliku rahimahullah ta'ala mimma yakunu wa kadhalika nashrul ilm. Naam. Wa kadhalika nashrul ilmi ta'liman wa ifta'an wa tasnifan وغيرها كثيرة مما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات مما يكون مما يعمل عادة وطبيعة كالوضوء والغسل فإن كلا منهم فإن كلا منهما يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ التَّنْظِيفِ وَالتَّبَرُّدِ وَالْعِبَادَةِ وَكَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ يَكُونُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فَشُرِعَتْ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ في... Ini dulu kita bahas dulu. Ya, kemudian demikian pula kata beliau, kadzalika nasrul ilm ta'liman wa ifta wa tasnifan. Ya. Apa demikian pula dengan menyebarkan ilmu, apakah dengan bentuk ya, ta'lim, mengadakan pelajaran, ya, mengajarkan, memberi fatwa, menulis kitab dan yang lainnya, ya. Yang itu masuk ke dalam apa namanya? Yang sangat banyak yang lainnya juga masuk ke dalam ini, itu berbagai akad. Ya. Dan yang lainnya dari berbagai kinayat-kinayat, kiasan-kiasan. Ya. Baik. Terus mimma yakunu ini udah dibaca? Udah ya? Mas. Ya, ini mimma yakunu dari bait apa ini? Ya. Apa itu dari bait yang mana? Hah? Maksuduha Berarti yang ini summal kalamul ulama fi niyati min auji ka syartil wa kaifiyati. Ini belum ya. Ini penting ini. Kemudian para ulama menjelaskan pembahasan tentang niat seperti syarat, kaifiyah, ya. Itu kan? Ya. Wal waqt waktu, wal maqsudi maksud, wa minha mahal dan tempat. Fa ha kafihi al qaula min ghairi khalal. Ya, maka pahamilah penjelasan tersebut tanpa ada cacat. Baik. Nah, jadi hadis niat dalam 7 bagian yang terkumpul dalam syair tadi itu, apa namanya? Dari tadi itu. Itu kaifiat, tata cara, ya. Apalagi tadi? Waktu. Waktu, maksud, tempat. Mahal itu tempat. Ya. Syaratnya, tata caranya. Ya. Kemudian mimma yakunu ini di bait mana? Wa maqsuduha at-tamyizul lil adah. Mimma yakunu syibha fil adah. Ini beliau masalahnya enggak mensyarah satu persatu bait dari nadzom. Jadinya keder kita itu. Ketika tiba-tiba langsung mencaro yang apa namanya? Bait yang mana gitu. Ada bait yang dilewatin. Nah, ini yang ya namanya juga ta'liqat ya. Nah, komentar ringan aja ini kan. Ya. Nah, kemudian kata An-Nadhim, wa maqsuduha tamyizul adah. Maksud niat membedakan ibadah dari adat. Mimma yakunu syibaha fil adah. Dari yang serupa apa namanya ibadah tersebut dengan adat. Mimma yakunu. Ya, terus lanjut. Mimma yu'malu adatan. Ya. Dari hal-hal yang diamalkan ya berdasarkan adat dan tabiat. Ya, memang kebiasaan di situ. Misal wudu dan mandi. Ini harus dibedakan. Ya. Harus dibedakan. Baik. Jadi untuk membedakan antara niat dan ibadah ya harus ada niatnya. Misalkan wudu dan mandi. Karena dalam ibadah terdapat aktivitas yang sama gitu. Ya, dengan adat kebiasaan. Mandi ya mandi juga kita. Ya. Ya. Ketika dia mandi apakah dia melakukannya ya, untuk biasa cari seger ya biar enggak ngantuk atau karena ibadah. Maka niat disyariatkan untuk membedakan diri di antara keduanya. Kan mandi janabah itu syarat rukunnya cuma dua. Ya niat dan seluruh badan. Dia nyemplung ke sungai. Wah, ini seru nih ke sungai gitu aja. Tapi kalau dia niat ya cuma mandi janabah. Nah, ini ibadah. Kalau cuma nyemplung aja ya udah, mubah aja. Nah, kan rukunnya terpenuhi semua. Ya enggak? Kecuali memang dia enggak niat ibadah. Rambut dia itu dia plastikin. Nah, biar enggak kena karena takut kena basah rambut dia. Ya kan capek nyisirnya lagi misalnya. Nah, ya itu memang dia enggak niat ibadah di situ. Baik, itu maksudnya. Ya tadi beliau juga ngasih contoh puasa ya. Ada orang enggak mau makan. Ya. Saya punya keponakan hobinya itu apa? Dia enggak hobi makan. Ya. Dari kecil makan susah bener. Ada orang kayak gitu. Jadi kalau enggak disuruh makan, dia paksa makan enggak makan. Jadi aktivitas paling menyebalkan menurut dia makan. Sampai hari ini begitu dia. Mana? Ponakan saya sendiri. Dari kecil susah bener. Memakan itu susah. Ya. Jadi aktivitas aja. Makan ntar kalau diingetin ya baru makan. Nah, orang enggak makan minum ya, bisa jadi karena tadi enggak hobi makan. Ada ya kayak gitu, ada. Atau bisa jadi karena enggak ada makanan apa-apa. Ya. Enggak ada makanan atau bisa jadi karena enggak selera atau karena sakit atau ada tujuan ibadah, mau puasa. Aktivitasnya sama, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan. Hasilnya beda. Kalau pakai niat beda. Nah, khusus puasa sunnah itu boleh di tengah-tengah. Kalau puasa wajib kan mesti di awal ya. Malam apa namanya kata Nabi? Malam yubaitis gimana hadisnya? Siapa yang tidak niat puasa di malam hari? Malam yubaitis ya minal laili fala siyamalah. Siapa yang niat tidak niat puasa di malam hari tidak ada puasa bagi dia. Kalau puasa sunnah Nabi pagi-pagi pulang. Enggak ada makanan. Indakum ya. Apakah kalian punya makanan siang? Ya. Istri-istrinya enggak ada. Apa ini shaim? Kalau gitu saya puasa. Niatnya mau makan. Nah, kalau puasa sunnah boleh di tengah-tengah. Tabarakallahu fikum. Nah, fungsi kedua dari niat adalah membedakan tingkat ibadah yang wajib dan sunnah. Itu tadi membedakan antara ibadah dan adat. Ya. Mana lagi tadi? Nah, masing-masing dari keduanya ya taraddadu baina tanzif wa tarad wa tabarrud wal ibadah. Nah, ini tadi udah jam 10 ya. Nanti kita lanjutkan lah insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.